Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita hidayah dan kembali kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di kemudian pada sore hari ini atau malam hari ini kita melanjutkan ta'lim rutin kita dalam membaca kitab Al-Mulahfaz Al-Fiqhi yang diurus oleh Syaikh Al-Fauzan Hafidzahullah Ta'ala, dan kita sampai pada bayan sifatul wudu, penjelasan tentang tata cara wudu yang telah kita selesaikan urutannya. Kemudian juga telah diterangkan doa setelah wudu. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan amalan-amalan setelah wudu. Nah, beliau berkata, "Umma'alam ayyuhal muslim." Kemudian ketahuilah wahai saudara-saudara muslim, "Annahu yajibu istibaghul wudu." Bahwa wajib bagi kita semua untuk itibar berwudu. Di dalam berwudu itu itibar. Apa itibar itu? Wahuwa imamun istikmalil a'adhan, yaitu menyempurnakannya, menyempurnakan dengan melakukan pencucian ataupun pembasuhan segala anggota-anggota tubuh yang wajib untuk dicuci maupun diusap. Semuanya harus terkena. Nah, wada'mi'i kulli awmin bilma, dan dari setiap anggota tubuh itu juga harus sempurna secara keseluruhan. Nah, baik wajah, tangan, kepala, kaki, semuanya harus terkena pencucian ataupun pengusapan. Dan di setiap anggota badan tadi, baik wajah itu harus merata. Nah, itu arti isbab. Merata, di dalam berwudu itu merata, mencakup seluruh permukaan kulit. Wala yatruk minhu syai'an lam yusibul ma, dan tidak boleh meninggalkan sedikit pun sisa-sisa dari anggota tubuh tadi yang tidak terkena air. Nah, ini arti isbab, menyempurnakan, meratakan pencucian atau pengusapan di seluruh permukaan kulit. Dan tidak boleh ada sisa-sisa, walaupun sedikit, secara sengaja tidak boleh kita menyisakan. Sorry. Dan isbab berwudu ini disyariatkan baik dalam keadaan berat ataupun ringan. Dalam keadaan ringan maksudnya dalam keadaan cuaca yang panas, nah seperti itu kita berwudu dengan sempurna, dengan merata. Ataupun dalam keadaan atau cuaca-cuaca yang dingin, cuaca-cuaca yang dingin pun tetap kita disyariatkan atau diwajibkan untuk meratakan anggota atau pencucian atau pengusapan anggota-anggota wudu tadi. Nah, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban menyempurnakan dan meratakan pencucian atau pengusapan ini. Beliau bersabda dalam keadaan apapun. Beliau bersabda, ala ukhbiruka bima yukaffirullahu bihi khatayaku wa bima yazidu biha hasanatiku. Nah, maukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu yang Allah itu bisa menghapus dosa-dosa kalian dan bisa menambah kebaikan-kebaikan kalian? Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbahul wudu alal makan. Yang kalian lakukan yang pertama adalah meratakan wudu walaupun dalam keadaan makan, keadaan yang berat, dingin, cuaca dingin. Nah, seperti itu juga diusahakan untuk meratakan anggota wudhu dalam pencuciannya. Isbahul wudhu alal makan. Nah, kalian meratakan di dalam pencucian wudhu ini walaupun dalam keadaan berat. Kemudian yang kedua, intidharus sholat illa sholat. Nah, menunggu sholat kepada sholat yang lain. Nah, sholat maghrib, kemudian duduk di masjid, baca Al-Quran atau berzikir untuk menunggu sholat kita ataupun apa? Nah, sholat-sholat yang lain. Kemudian yang ketiga, kasratul khutuw ila al-masjid. Kalian memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Nah, ini tiga amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Di antaranya adalah isbahul wudu tadi alal makan. Nah, meratakan wudu terutama di dalam keadaan yang sulit, yang berat. Kalau dalam keadaan ringan, yaitu cuaca panas, kita berwudu dengan merata malah tenang, mudah. Tapi dalam keadaan dingin, cuaca sangat dingin, nah, maka kita tetap berusaha meratakan wudu. Ini merupakan suatu amalan yang dijanjikan pahala yang besar oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, ini yang pertama, yaitu pembahasan tentang isbahul wudu, meratakan wudu baik dalam keadaan berat ataupun ringan. Berusaha sekuat mungkin untuk meratakan. Kalau misalnya sangat dingin, sangat-sangat dingin misalnya, seperti di negara-negara yang ada musim dingin, ada musim panas di Arab ataupun di Eropa, yang cuaca itu bisa sampai 0 derajat, seperti itu tetap berusaha untuk meratakannya. Walaupun bisa dengan memanaskan air, nah, dengan airnya dengan dipanaskan dulu boleh, tidak mengapa. Nah, nanti kalau kita pergi haji di Arab Saudi, biasanya kamar mandi ada dua keran, merah sama biru, merah yang air hangat, biru yang air dingin, seperti ini. Diperbolehkan, tidak mengapa, kita berusaha. Nah, walaupun dengan cara memata air agar bisa merata pencucian kita. Baik, selama apa? Selama meratakan anggota wudhu jadi tidak membahayakan. Tidak membahayakan tubuh kita dan tidak membahayakan nyawa. Nah, misalnya kalau sedang sakit parah ataupun badan lagi demam yang tidak boleh kena air, maka kalau seperti itu boleh diganti dengan bertayamum. Nah, tidak boleh menggunakan wudu kalau membahayakan tubuh kita atau membahayakan nyawa kita. Nah, itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tusyriku bihi syai'an." Jangan kalian mengantarkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kalau kita memang dokter menyarankan dan memberikan saran, jangan berburu-buru ini badannya sedang sakit atau menamakan memperparah penyakit Anda kalau apa berwudu atau mandi dengan apa terkena air itu pulih dengan tayamum. Begitu syariat memberikan keringanan. Tapi selama badan kita sehat, berusaha sekuat tenaga untuk merasakan lebih baik walaupun dengan cara dengan memasang air teh. Nah, seperti itu maksud dari sebabnya. Kemudian ya meratakan semuanya permukaan kulit harus terkena. Nah, kita lanjutkan. Faqad ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka mawdi'al dhahrin 'ala qadami. Nah, pernah pada suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang meninggalkan, yaitu mau dia sufrin, mau dia itu apa, kuku, yaitu kuku tangan atau kuku kaki yang ada di kaki ya, mau dia sufrin ala kodami, yaitu kuku pada kakinya, yaitu tidak terkena pencucian wudu. Kaki harus merata, termasuk kuku-kukunya. Nah, Rasulullah pernah melihat ada seorang laki-laki yang kukunya itu tidak terkena air pada waktu berwudu. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Irji fa'ahdin wudu'aka." Kembalilah dan perbaikilah wudu engkau. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kembalilah yaitu apa? Kembalilah dan perbaiki wudu engkau, yaitu ini perbaiki ini maksudnya cukup dia membasuh atau mencuci kekurangannya saja selama waktunya itu pendek ya, selangnya masih pendek, maka cukup dia memulai apa-apa yang kurang di tempatnya itu saja. Kalau misalnya yang kurang itu tadi hukumnya ya tinggal kembali ke tempat wudhu, kemudian tinggal dicuci kakinya saja. Nah, kemudian langsung kembali ke masjid sholat dan tidak perlu mengulang dari awal. Ini kalau dalam keadaan apa wudhunya itu baru saja, wudhunya baru saja dan air wudhu yang di kakinya itu masih basah, sisa-sisa air yang digunakan tadi masih basah, ada sesuatu yang kurang, maka tinggal disempurnakan dan tidak perlu mengulang dari awal selama apa jaraknya tadi masih pendek ya, seperti ini keadaan yang pertama. Kemudian wa an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga diriwayatkan dari sebagian sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a rajulan yusalli, bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki sholat. Ini sudah sholat, wudhu selesai, sudah sholat. Di sisi Rasulullah SAW, Rasulullah melihatnya. Wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusikun ma, dan pada dhahr itu punggung ya, punggung kakinya, yaitu di punggung kakinya ada lum'atun, lum'ah itu apa semacam belentongan gitu, apa sisa qadr dirham, sisa koin mata uang dirham, mata uang perak yang digunakan oleh orang-orang Arab zaman dulu untuk bertransaksi, semacam apa sebesar koin. Nah, ada sisa di atas punggung kakinya yang tidak terkena air sebesar mata uang dirham. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuhidal wudhu'a was shalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulang wudhu dari awal dan mengulang salatnya. Nah, ini kalau apa? Sudah lama wudhunya sudah lama. Sudah wudhu, sudah salat, ya kan? Kemudian setelah itu baru tahu kalau ada bagian tubuhnya yang tidak terkena air, maka dia harus mengulang wudhu dari awal. Dari mencuci telapak tangan, wajah, seperti itu. Kalau sudah lama selang waktunya. Nah, ini harus dipahami perbedaan antara hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Yaitu apa? Kalau ada orang berwudhu, sudah selesai wudhu, ternyata masih ada sisa bagian tubuh yang tidak terkena air, apakah dia harus mengulang wudunya dari awal atau cukup dia membasuh kekurangannya itu saja? Maka jawabannya tadi, ada dua dalil, yaitu apa? Digabungkan bahwa kalau wudu selangnya wudu masih jarak tingkat dekat, ya ukurannya airnya masih basah, maka tidak perlu mengulang wudu dari awal, cukup dia usap atau dia cuci bagian yang kurang saja. Sedangkan kalau jaraknya sudah lama, sudah wudu selesai, sholat selesai, kemudian baru tahu, maka dia ulang wudunya tidak awal dan juga sholatnya dia ulang. Karena wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Nah, berdasarkan hadis Abu Dawud yang terakhir tadi. Nah, itu juga yang perlu kita perhatikan perbedaan. Kemudian beliau melanjutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil a'qabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang terkena siksa api neraka. Nah, Rasulullah mengancam tumit-tumit yang terkena siksa api neraka. Apa maksudnya tumit-tumit yang terkena api neraka itu? Wadzalika, dan sebabnya li'annahu qad yahsul at-tahur, yaitu apa? Tumit-tumit yang diancam oleh api neraka itu adalah tumit-tumit yang terlupakan, yang sering diremehkan, tidak diperhatikan pada waktu berwudu sehingga sering lupa. Tumit ya, tumit bagian belakang muka ini namanya tumit, ini sering lupa, sering diremehkan. Nah, dan kalau buru-buru seperti itu sering lewat, tidak terkena. Maka Rasulullah begitu tegas mengingatkan umatnya sebagai pencegahan. Wailun li'aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang terkena siksa api neraka. Karena apa? Li'annahu qad yahsul tasahul, karena sering terjadi tasahul, peremehan di ta'ahudihima, di dalam memperhatikan pencucian pada keduanya. Nah, banyak orang meremehkan ini, tidak memperhatikan tumit ini. Sehingga Allah memberikan perhatian khusus agar kita juga memberikan perhatian khusus terutama tumit. Nah, walaupun anggota-anggota tubuh yang lain juga akan terkena ancaman, tangan ataupun wajah yang tidak sempurna terkena itu juga terancam dengan api neraka. Tapi Rasul memberikan perhatian khusus karena banyaknya terlupa itu bagian tubuh. Nah, pada ayat itu ilai imalma, tidak terkena pada keduanya air. Autaqo fima bagiyatun layakumuhan ma, atau terkena air tapi masih tersisa sedikit yang tidak merata. Nah, fayu'adzabani binnar bidzalika, dan maka seseorang diazab dengan api neraka disebabkan itu. Disebabkan apa? Peremehannya ya, peremehan. Kalau ada orang meremehkan, maka Allah ancam dengan api neraka. Nah, ini bagi orang-orang yang meremehkan, tidak tahu dalilnya, tidak mendengar hadisnya, tapi tidak diperhatikan dan tidak dicermati seperti itu, sehingga suatu saat terkena atau terjatuh dalam hal ini, maka terancam. Tapi bagi orang-orang yang sudah berusaha untuk menyempurnakan, meratakan dengan usaha sekuat mungkin, kemudian masih ada sisa, maka Allah maafkan. Allah maafkan dan Allah tidak akan berikan dosa dan tidak akan Allah berikan adab. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau adab kami kalau kami lupa atau kami salah setelah berusaha, setelah memperhatikan. Nah, akan tapi yang diancam adalah tazam, tazam itu peremehan, peremehan yang mengakibatkan kesalahan. Nah, baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hadits allazi rawahu Abu Dawud wa ghayruhu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dalam sanad yang sahih pula, inna la tahillu salatu ahadikum hatta yasjuda al-wudu kama amara Allah, kama amara Rasulullah. Nah, sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang dari kalian, nah, sampai merata wudu-wudunya seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wajah, tangan, lengan, kemudian kepala maupun kaki harus merata. Kalau tidak merata, maka wudunya tidak sah dan berakibat sholatnya tidak. fayaqin wajhahu wa yadayhi ila mirfaqaini, maka hendaklah kalian mencuci wajahnya secara merata dan kedua lengannya sampai dengan dengan merata, wa yansahu bi ra'sihi, dan juga mengusap kepalanya dengan merata semua, wa yadayhi ila ka'baini, dan juga kakinya sampai kedua mata kaki dengan merata dan sempurna. Baik. Nah, ini poin yang pertama tentang isbah meratakan anggota wudu. Nah, kita perhatikan sebelum berwudu, kita lihat apakah ada zat-zat atau benda-benda yang bisa menghalangi terkenanya air kepada kulit, baik cat ataupun lem atau yang lain juga perhatikan. Di berusaha kita hilangkan dulu. Kalau kulit kita harus mengecat tembok atau mengelim benda sesuatu. Nah, kita perhatikan yang kita hilangkan segala benda-benda yang menghalangi meratanya air atau meratanya air di dalam kulit. Kemudian juga kita berusaha dalam berwudu tadi meratakan. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Kemalam ayuhal muslim. Kemudian juga ketahuilah wahai saudara muslim, annahu laisa makna isbahil wudu tatraku sabma, bahwa bukan maksud dari meratakan air juga, tak jangan salah paham, tadi kita diperintahkan harus rata, tetapi bukan maksud dari rata itu adalah tatraku sabma, banyaknya menuang air. Nah, biar rata airnya banyak. Nah, berapa liter, 10 liter biar merata. Bukan itu maksudnya. Semakin banyak, semakin bagus. Bukan. Bukan itu maksud dari meratakan anggota wudhu. Isbah wudhu itu bukan banyak-banyakan menggunakan air. Bal makna ta'limul awwi bijarayani ma'alaihi kullih. Tetapi maknanya adalah meratakan, yang mengumumkan meratakan seluruh anggota badan tadi dengan mengalirkan air kepadanya secara menyeluruh merata dengan air yang seminimal mungkin, berusaha dengan air bagaimana rata menyeluruh tetapi airnya itu seminimal mungkin. Nah, seefisien mungkin seperti itu, bukan dengan banyak-banyak. Wa amma katratu shadil ma, dan sedangkan banyaknya penuangan air, fahadha israfun, maka ini bukanlah isbah, bukanlah pemerataan yang kita lihatkan, tapi termasuk israf. Israf itu berlebih-lebihan. Israf sesuatu yang berlebihan. Manhiyun 'anhu, yang terlarang dalam syariat. Nah, israf yang terlarang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu wasrafu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makanlah, minumlah. Nah, diberikan kebebasan untuk makan minum yang halal, tetapi wala tusrifu, yang berlebihan dalam makan dan minum ataupun dalam peribadatan yang lain, dalam ibadah pun tidak boleh berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, la tatlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan pun di dalam agama. Di dalam agama, dalam beribadatan juga tidak boleh berlebih-lebihan, termasuk dalam berwudu. Nah, Rasulullah SAW juga mengingatkan, iyyakum wal wudu, fa inna ahlaka man kana qablakum al wudu. Hati-hati kalian dari wudu, berlebih-lebihan dalam beragama, karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kita adalah sikap wudu dalam beribadatan. Nah, juga Rasulullah bersabda, halakal mutanabbi'un, halakal mutanabbi'un, halakal mutanabbi'un. Celakalah, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, memberat-beratkan dirinya. Sampai tiga kali Allah Rasulullah ulang seperti itu. Nah, bukan itu maksudnya memberatkan dengan banyaknya air berlebih-lebihan. Bahkan ini terlarang di dalam Al-Quran maupun di dalam suruh. Barakat yukiru sobbalna walaniya tetap aru at-ta'ara al-wajibah. Bahkan kebanyakan atau seringnya, orang yang banyak menuangkan air, itu laya tetap aru at-ta'ara al-wajibah. Tapi malah tidak bisa bersih. dengan kebersihan yang dituntut di dalam syariat. Wa idza hafara isbahul wudu', nah, karena dia hanya menggantungkan dengan banyaknya. Yang penting banyak ini pasti sudah merata. Dengan ketergantungan itu dia malah kadang-kadang merumpah, tidak mencucinya, tidak menggosoknya dengan sempurna. Hanya menggantungkan karena airnya sudah banyak. Nah, malah kebanyakan tidak merata. Baik. Wa idza hafara isbahul wudu' ma'a tadlilil ma fahala wa masru'. Nah, wa idza hasala isbah, kalau terjadi pemerataan air pencucian ataupun pengusapan, ma'ata tadlilil fa, dengan air yang sedikit, yang semaksa, yang efisien mungkin, yang minimal mungkin, fa hadza huwa masru', maka inilah yang disyariatkan. Yang diminta dalam syariat adalah bagaimana merata, tetapi berusaha dengan air yang seefisien mungkin, ya. Efisien bukan berarti harus sedikit sekali, tidak. Nah, tapi pas seperti ini. Fakat sabata fil sahihain, karena telah ada datang keterangan yang tetap di dalam sahihain Imam Bukhari dan Muslim, bahwa apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yatawaddau bil mud, beliau pernah berwudu, kana sesuatu yang sering, ya, berulang-ulang kebiasaannya, kebanyakannya Rasulullah itu berwudu bil mud, dengan kadar air satu mud itu adalah apa? Yaitu semacam dua genggam tangan orang yang dewasa dirapatkan kemudian mengambil air, yaitu satu cikup kecil seperti itu gambarannya. Rasulullah cukup berwudu dengan satu cinduk kecil. Nah, wayaghtasil bis-sha', dan Rasulullah SAW mandi dengan satu sha'. Satu sha' itu empat kali ini, satu, dua, tiga, empat, ini satu sha'. Satu ini bisa untuk berwudu, kemudian empat kali ini bisa untuk mandi. Ila khamsati amsal, sampai lima, empat atau lima. Nah, ini kebiasaan dari Rasulullah SAW seperti itu. Baik. Dan dalam permasalahan ini, dalam permasalahan banyak sedikitnya penggunaan air, ini para ulama menjelaskan ini alasnya di takrim, ya. Alasnya di takrim adalah di dalam takrim itu adalah pendekatan. Artinya ini adalah suatu pendekatan. Pendekatan itu artinya kalau kita lebih sedikit tidak apa-apa. Bukan berarti tahdid, bukan berarti tahdid itu keharusan seperti itu. Bukan berarti keharusannya tahdid, bukan seperti itu. Nah, kalau tidak satu mud berarti berdosa atau melanggar syariat, tidak. Tapi ini alasan ini sekret, hanya sekedar pendekatan. Pendekatan artinya apa? Ya, kita bisa menggambarkan, membayangkan, memahami. Kalaupun kita membutuhkan lebih sedikit, satu sidu atau mungkin dua sidu, masih diperbolehkan dan diizinkan seperti itu. Selama yang penting, intinya apa? Merata dan kita tidak berlebihan. Nah, lebih sedikit tidak apa. Nah, ini karena kita bisa sekrim, ya, untuk pendekatan saja. Lebih sedikit atau mungkin kurang bisa merasa tidak mengapa, tidak harus pas sama dengan satu mood seperti itu, tidak. Nah, intinya apa? Kita berusaha merata dan berusaha menggunakan air se-efisien mungkin. Nah, sedikit sedikit. Nah, baik. Tapi kalau sedikit masih ada kurang, ditambah. Tambah sedikit tidak mengapa untuk meratakan. Baik, kemudian selanjutnya wanaha sallallahu alaihi wasallam an al-israfi fil ma', dan juga Rasulullah alaihi wasallam melarang, yaitu seorang menggunakan berlebihan, terlalu banyak berlebihan dalam penggunaan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi sa'din wa huwa yatawadda. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat dengan sahabat yang bernama Sa'd dalam keadaan beliau sedang berwudu. Fakala, maka Rasulullah berkata, ma hadza tsarbu, Nah, apa yang kau lakukan dari berlebih-lebihan dalam penggunaan ayat ini? Nah, Rasul melihat ada sahabatnya yang terlalu banyak dalam menggunakan ayat, maka beliau menegurnya, menasihatinya, kenapa kau berlebihan dalam berwudu dalam penggunaan ayat ini? Qala, maka saat tadi berkata, afil wudu isra', apakah di dalam berwudu dalam ibadah itu dilarang untuk berlebihan menggunakan air ini terutama dalam berwudu? Fakala maka berkata, nah, iya, terlarang juga. Wa ikun ta'ala nahrin jari, walaupun engkau itu di samping sungai yang mengalir, yang airnya sangat banyak, itu pun tetap disyariatkan untuk seefisien mungkin. Bukan berarti kalau kamu punya air banyak, berlimpah, kemudian boleh seenaknya, juga tidak. Nah, walaupun kita berwudu di pinggir sungai yang mengalir dengan banyak air, juga Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk sebaik yang mungkin menggunakan air. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah walau syawahid. Nah, dia dari Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, dan dalam punya syawahid, artinya punya pendukung-pendukung. Karena memang di dalam hadis ini ada sisi kelemahannya, akan tapi punya syawahid, punya jalan-jalan yang lain yang bisa naik ke dalam hadis yang hasan. Nah, wa tarafu zidul fasli, dan yang dimaksud tarafu yaitu berlebihan, jadi ada zidul fasli, kebalikan dari fasli. Fasli itu artinya terpusat, ya, terpusat. Terpusat artinya merata dan terpusat. Sorok itu ya, yuk-yuk, tapi tidak diperhatikan, tidak diratakan, hanya sekedar menggunakan air yang banyak, tapi tidak ada pemusatan. Nah, jadi itu tujuan, terpusat tujuan, ada tujuan. Tangan, ya itulah, air ini digunakan untuk tangan, seperti. Tapi kalau sorok itu artinya air, tapi tidak untuk sini atau mana, tidak ada tujuannya, tidak ada pemusatannya. Jadi itu arti tersebut. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga, wa akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anam yasulu fi ummati man yata'adda bisyuhud, dan juga Rasulullah sallallahu memberitahu bahwa akan ada di dalam umatnya itu yang yata'adda, ada yang berlebihan di dalam wudu, dalam bersuci. Wa qala, dan bersabda, inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu wal ha fattaqu waswasal ma. Nah, sesungguhnya dalam ibadah wudhu itu ada syaitan khusus yang diutus untuk mengganggu seseorang dalam berwudhu, yang namanya wadhan, yaitu yang mengganggu untuk mengurangi ataupun kalau tidak untuk berlebih-lebihan di dalamnya. Fakta kuat suatu kalimat, maka hati-hati dan karya dari was-was mak, syaitan ini membisik, tapi kurang, ini belum sempurna, ini belum merata. Was-was-was juga kita tambah air, oh belum sempurna, belum merata, seperti itu. Baik. Nah, dan yang termasuk waswas dari syaitan banyak terjadi di kalangan orang-orang sufi ataupun orang-orang syiah. Nah, kalau antum melihat masjid orang syiah, itu di depan masjid itu ada kolam yang isinya air yang mereka gunakan untuk berwudu. Nah, masuk situ, cekur di situ, berwudu di situ dengan air yang banyak. Dan orang-orang sufi, termasuk di masjid-masjid kuno di Indonesia, ya kan, biasanya di depan masjid ada semacam kolam seperti itu. Ya, fungsinya untuk agar wudunya itu sempurna, banyak untuk menggunakan air yang mendidih seperti itu. Baik, ini termasuk waswas dari syaitan yang membisikkan kurang sempurna, jadi kita menambah seperti itu, dan malah terjatuh di dalam syarat berlebihan. Baik, wajar pun disebut ma'anahu yubayyi umma min ghairi fa'idah yufid fi mafasid ukhra. Dan berlebihan di dalam pengguyuran air, nah, maka ma'anahu yubayyi umma, yaitu adalah menyia-nyiakan air yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna min kulli syai'in, nah, wa ja'alna min al-ma' min kulli syai'in hayyin. Dan kami jadikan, wa ja'alna min al-ma', dan kami jadikan dari air ini, min kulli syai'in hayyin, segala sesuatu pun bisa hidup. Nah, sumber kehidupan ini adalah air. Sumber kehidupan di mana saja, di tempat mana saja, ini adalah air. Nah, kalau antum beli rumah, kalau di situ tidak ada air, itu harga tanahnya akan murah. Kalau airnya banyak, akan mahal. Nah, sumber kehidupan, karena air sumber kehidupan. Atau orang-orang ilmuwan itu mau mencari planet yang bisa untuk mereka tempati, yang mereka cari adalah air. Apakah ada air? Kalau ada air, masih ada kemungkinan mereka bisa pindah planet, bisa hidup di situ. Nanti kalau bumi kiamat, mereka pindah planetnya. Biar tidak ada kiamat. Nah, apa yang dicari adalah air. Karena air itu sumber kehidupan. Jadi seperti itu. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa air itu apa? Kami si Allah menjadikan segala kehidupan itu dari air. Maka kelebihan dari menggunakan air ini adalah menyia-nyiakan suatu kenikmatan. Dan selain itu akan terjatuh dalam mafasid ukhra, mafsadah-mafsadah yang lain. Minha diantaranya annahu qad ya'tamidu 'ala kasratil ma'. Maksud yang pertama bahwa seseorang itu ya'tamid, dia itu bergantung dengan banyaknya air. Fala ya'tamidu usulan ma' ila adhahihi, maka dia merasa tergantung apa dengan banyak air tadi, malah tidak ya'tamid, tidak merasakan, tidak mengusapkan, tidak menggosokkan, tidak mencuci air itu sampai ke seluruh anggota. Nah, cuma di dulu itu, tapi yang di bawah tidak terkena. Nah, karena dia merasa cukup dengan banyaknya air. Lalu bapak tetap komen, dia setelah dia sedih halmah, kadang-kadang tersisa bagian tubuh yang tidak terkena air. Walayat dari anha, dan dia tidak tahu, karena merasa cukup dengan banyak kaum. Nah, sisa, maka rupanya dalam keadaan kurang. Faizan di bawah itu hal, maka dia sholat dalam keadaan tidak berwudu, karena masih yang kurang, tidak berwudu, tidak sah wudunya. Nah, ini maksudnya yang pertama, dengan banyaknya air itu orang malah tergantung sehingga tidak mau mengusap, tidak mau menggosok dengan merata, sehingga malah menyebabkan tidak ratanya. Kemudian yang kedua, wa minha al-khawfu alaihi minal ghulu fil ibadah. Akan dikhawatirkan kepada orang tadi akan terjatuh dalam gulu, berlebihan dalam ibadah. Nah, dengan banyaknya air, dikhawatirkan orang itu termasuk orang yang gulu. Fa'indal wudu'a ibadah, karena wudu itu adalah ibadah. Buat ibadah itu tidak ada sholah ala gulu, fasadat. Dan ibadah, kalau termasuk di dalamnya atau masuk di dalamnya itu gulu, berlebihan, maka akan rusak ibadah tersebut. Nah, akan rusak. Gulu itu merusak ibadah. Baik, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang pernah kita sebutkan tadi. Nah, itu maksudnya yang kedua. Dengan banyak air malah akan dikhawatirkan terjatuh dalam gulu. Dan gulu itu merusak ibadah, bukan menyempurnakan. Kemudian yang ketiga, wa minha annahu qad yahdutsu lahu waswas fi thahar disebab israf fi sabil ma', akan terjadi waswas dengan banyak air ini. Ini pintu masuk setan untuk memberikan waswas. Nah, kurang-kurang, tambah-tambah seperti itu. Wal khairu kulluhu min iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan, seluruh kebaikan itu adalah bagaimana kita iktida' mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Mencontoh semaksimal mungkin. Nah, ada tidak sedikit, tidak mengapa. Yang penting kita berusaha sekuat mungkin. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan jelek-jelek sesuatu ada sesuatu yang baru yang kita ciptakan sendiri, kita buat-buat sendiri, berbeda dengan contohnya Nabi. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Semoga atau kita mohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita semua untuk menjalankan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Baik, fa'alaika ayyuhal muslim, maka wajib bagi kalian wahai saudara-saudara muslim bil harsi bil harsi ala an yakuna wudhu'uka wa jami'a ibadatika ala wajhil mas'ud. Nah, wajib bagi kita untuk bersemangat agar wudhu kita dan seluruh ibadah kita yaitu harus sesuai dengan syariat min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa ada berlebih-lebihan dan juga tanpa ada peremehan, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan, berkurang-kurang. Fi kila tarafai qasdi umuri dalil, karena di setiap sisi, di sisi yang berlebihan dan sisi peremehan itu ada dalil, ada apa, pencelaan, ada sesuatu yang tercela. Wa khairul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkara ada di tengah, di tengah sesuai dengan sunnah Nabi. Wal mutasahhir fil ibadah yang takisuha, orang yang bermudah-mudahan meremehkan berkurang-kurangan dalam ibadah akan terjatuh dalam pengurangan. Wal ghali fiha yajidu alaiha ma laisa minha, sedangkan orang yang ghali akan menambah ibadah itu yang seharusnya tidak ada. Wal mustannu fiha bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wa fiha haqqaha, dan orang yang mencontoh sunnah Nabi Rasulullah SAW adalah yang mencocokinya sesuai dengan hak-haknya. Nah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu. Ya Allah, kita memohon agar memberikan kepada kami menunjukkan kepada kami kebenaran, itu suatu kebenaran, kita bisa memahaminya. Warzuqna ittiba'ahu, dan berikanlah itu kepada kami pun bisa melakukannya, mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan berikanlah petunjuk kepada kami bahwa kejelekan itu suatu kejelekan, kita jelas dan mengetahuinya. Wa rizukna istinabahu, dan berikanlah kepada kami anugerah kepada kami untuk meninggalkan. Wa la tanyaluhu multabitan alaina, dan jangan jadikan hal ini suatu yang samar bagi kami. Nah, kesamaran kebenaran disamarkan jadi jelek, kejelekan disamarkan jadi kebaikan. Banyak indah sehingga kita akan tersesat. Nah, ini suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Nah, wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Nah, seperti itu kita banyak berdoa. Karena pada zaman sekarang ini banyak hal-hal yang mulut, banyak hal-hal yang samar. Nah, karena kurangnya ilmu kita, karena banyaknya orang-orang yang memberikan samaran sehingga apa timbul banyak samaran, maka kita berdoa pada Allah untuk memberikan kita kejelasan. Mana yang benar itu benar, kita bisa mengikutinya, dan yang salah itu salah, sehingga kita bisa menjauhinya agar kita tidak tersesat. Nah, saya selesai permasalahan dibantu. Kemudian pada selanjutnya atau permasalahannya, kita akan membahas akal mas ala sesuai, yaitu bagaimana hukum berwudu dengan pakai kaos kaki ataupun misalnya memakai perban atau apa yang orang-orang yang sakit mengalami apa namanya gigi dan yang lain-lain, bagaimana cara berwudu mereka. Insyaallah kita bahas pada pertemuan ini. Baik, kalau tidak ada saya Alhamdulillah.